بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله، ini adalah sesi yang ke-7 dari silsilah daurah kita. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membaca wasiat Luqman kepada putranya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Luqman ayat yang ke-13 dan beberapa ayat berikutnya. Disebutkan dalam kitab ini di awal pada halaman 5 wasiat Luqman tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Luqman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan wasiat kepada putranya, dia berkata, wa huwa ya'idhuhu, memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Nah, pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu contoh, ya, bagaimana seorang ayah memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dan ini kaitannya dengan pembahasan kita, pendidikan anak. Artinya bahwa orang tua, ya, dia sangat perlu untuk memberikan nasihat-nasihat kepada putra-putranya. Ya, perhatian terhadap putra-putranya, tidak membiarkan mereka berbuat sekehendak dan semau mereka sendiri, namun diberi bimbingan, diarahkan kepada yang baik. Dan kita dapati seperti dalam hadis Nabi, beliau juga melakukan hal itu kepada Ibnu Abbas, ya, kepada yang lain juga. Ya. Dan seperti yang kita lihat di dalam surat Luqman ini, sekian banyak, dari mulai bab yang terpenting yaitu bab tauhid, sampai nanti bab adab, ya, bab adab juga disampaikan. Ya. Nah, ini menjadi contoh bagi kita, contoh bagi kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, hadhihi wasaya nafi'ah hakaha Allah taala an Luqman al-Hakim. Ini adalah wasiat dan pesan-pesan yang nafi'ah, bermanfaat. Hakaha Allah taala an Luqman al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya tentang Luqman al-Hakim. Ya, beliau adalah seorang yang soleh, bukan seorang nabi. Menurut penjelasan para ulama, tapi beliau adalah seorang yang soleh dan hakim, yakni bijak. Ya, ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan yang hikmah. Dia menasihatkan kepada putranya dengan nasihat yang terpenting, yaitu bab tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, la tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Dia sebutkan larangan perbuatan syirik, dan artinya adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal dalam ibadah, hanya kepada Allah satu-satunya di dalam beribadah. Kemudian dalam nasihat ini pun dia menyebutkan penjelasan yang ini adalah mau'izah. Mau'izah adalah suatu penjelasan ketika seseorang memerintahkan atau melarang, lalu disebutkan alasan atau sebabnya, sehingga ini akan lebih diterima, akan lebih mudah dipahami. Kenapa dilarang? Karena inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya, kezaliman yang besar, yakni ini zalim terhadap hak-hak Allah Azza wa Jal. Bukan lagi zalim terhadap hak manusia. Kalau seseorang mungkin berbuat kejahatan terhadap sesama manusia, ini sudah merupakan suatu dosa. Dia zalim terhadapnya. Bagaimana bila kezaliman itu dilakukan terhadap Allah Azza wa Jal? Maka tentu dosanya sangat-sangat besar. Nah, seorang anak ya, yang memahami nasihat tersebut, dia akan menerima dengan mudah, dan ia pun memahami bahwa memang perbuatan syirik ini perbuatan yang sangat buruk, zalim terhadap hak Allah, karena ibadah yang semestinya diberikan kepada Allah saja dia berikan kepada selain Allah. Nah, tidak memberikan hak Allah. Nah, ini adalah kezaliman terhadap Allah, zulmun azim. Maka seorang manusia harus menjauhi perbuatan syirik ini. Maknanya di sini dijelaskan oleh penulis rahimahullah, ihzar asyirka fi ibadatillah. Berhati-hatilah kamu dari perbuatan syirik dalam ibadah kepada Allah. Kadu'ail amwat wa'awil ghaibin. Contoh dari perbuatan syirik adalah berdoa kepada al-amwat, orang-orang yang telah mati. Awil ghaibin, orang-orang yang tidak dihadapannya di tempat yang jauh. Kemudian dia berdoa kepadanya, orang yang jauh di sana, di Jazirah Arab misalnya. Seandainya pun masih hidup, dia minta, wahai wali fulan, ya, kami dalam kesempitan, tolonglah kami. Nah, ini adalah syirik. apalagi kepada orang-orang yang telah wafat di kuburan-kuburan mereka, datang untuk minta hajat kepadanya. Nah, doa kepada mereka artinya ibadah kepada mereka. Karena apa? Sabda Rasul SAW, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan ini memberikan suatu pengertian bahwa doa ini termasuk ibadah yang terbesar. Doa itulah ibadah. Sebetulnya ibadah itu macam-macam. Ada rukuk, ada sujud, ya, ada menyembelih, sembelihan hewan. Itu semua ibadah. Namun Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Nah, ini dipahami bahwa kalau begitu doa adalah termasuk yang terpenting dalam ibadah. Nah, ketika ada seseorang berdoa kepada selain Allah, ini jelas-jelas ibadah kepada selain Allah. Ya. Di dalam ayat pada surat Yunus, wala tad'u min dunillah, jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Yang selain Allah itu tidak bisa memberimu suatu manfaat, wala yadurruk, tidak pula memberikan kepadamu suatu mudarat. Fa in fa'alta, apabila kamu tetap melakukan itu, fa innaka idzan minadz zalimin, maka engkau benar-benar termasuk, ya, orang-orang yang zalim, masuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Nah, ini zulmun azim, kezaliman yang besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya, rata-rata atau kebanyakan perbuatan syirik adalah dalam bab doa ini. Walhasil, doa ini salah satu contohnya. Begitu pula perbuatan syirik yang lain, dan itu juga banyak dilakukan, ya, menyembelih sembelihan bukan karena Allah, ya. Kemudian tawakal wal raja wal khauf, tawakal kepada selain Allah, al khauf, rasa takut yang takut ibadah kepada selain Allah, yakni macam-macam kesyirikan. Semua perbuatan syirik jangan dilakukan. La tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama, ya. Wasiat yang pertama, dan kalau begitu orang tua pun harus benar-benar memperhatikan hal ini. Dan seperti yang kemarin kita semalam kita telah singgung, kita sebutkan, di masa sekarang ini dengan adanya teknologi informasi yang canggih, ya, kesyirikan juga didapati di berbagai media, ya, di berbagai, mungkin ya, ada di cerita, kisah-kisah, atau di bahkan di game kemarin, ya, di game permainan-permainan, ada di film-film. Alhamdulillah, semuanya syaitan menggunakan berbagai macam cara untuk menjerumuskan manusia di dalam syirikan. Kita harus betul-betul waspada. Kemudian disebutkan oleh penulis rahimahullah, walamma nazala qawluhu ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Nah, jaminan yang sangat besar, al-aman walih tidak ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan keamanan, aman di akhirat, aman dari azab, wa hum muhtadun, dan mereka mendapat hidayah di dunia, memperoleh hidayah, tunjuk. Ya, siapa mereka? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Berarti tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Murni, iman itu murni, ya. Pure. Tidak ada campuran kezaliman apa-apa. Syaqqa dzalika 'alal muslimin. Di saat ayat itu turun, sebagian kaum muslimin merasa berat karena memahami kezaliman di sini bermakna umum, orang yang beriman dan tidak berbuat zalim. Padahal kita sesama manusia ada saja kesalahan di antara kita, ya, kezaliman sedikit banyak di antara kita. Rasanya sulit sekali menghindari kezaliman. Ya, tentu mereka bersemangat untuk beriman tanpa kezaliman apapun, namun manusia, kullu bani Adam khata, ya. Semua bani Adam akan banyak salahnya. Lalu kalau ada orang yang beriman tanpa kezaliman, rasanya sulit sekali. Nah, para sahabat merasa berat. Wa qalu ayyuna lam yadhlim nafsah. Kemudian mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ya, manusia tak lepas daripada kesalahan. Maka Nabi SAW menjelaskan, faqala Rasulullah SAW, Laisa dzalik. Bukan zalim itu yang kalian pahami itu, bukan. Innama huwa syirik. Namun yang dimaksud kezaliman dalam ayat itu adalah kesyirikan. Alam tasma'u qawla Luqman libnihi? Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada putranya? Inna syirka la zulmun 'adzim. Jadi yang dimaksud dalam ayat itu adalah kezaliman, yakni syirik. Berarti maknanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka, tauhid mereka dengan kesyirikan. Ya. Nah, mereka itulah yang akan mendapatkan al-aman wa hum muhtadun, keamanan, dan mereka akan mendapat petunjuk. Baik. Nah, al-muhim intinya adalah ini adalah wasiat yang pertama, bab tauhid. Perhatian dalam bab tauhid. Tsaniyan yang kedua. Wa wassainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan al-insana biwalidayhi, ya, kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia, biwalidayhi, yakni untuk berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tuanya. Nah, ini birrul walidain. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya, ya, hamalathu mengandungnya, wahnan ala wahnin, kelemahan dalam keadaan lemah, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan, yakni bertambah semakin lemah dengan ia mengandung janin. Wa fisaluhu fi amain, lalu fisaluhu fi amain, menyusui sampai menyapihnya dalam umur 2 tahun. Anishkurli, kamu wasiatkan kepada manusia agar bersyukur kepada Allah. Ushkurli, bersyukur kepadaku, yakni maksudnya kepada Allah Azza wa Jal yang memberi wasiat, ya. Waliwalidaik, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali. Ya. Nah, ini wasiat berikutnya. Wasiat untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Terkhusus kepada ibu. Ya, hamalathu ummuhu, yang dia mengandung kita semua dalam kondisi lemah. Kelemahan demi kelemahan, ya. Nah, ini juga seperti yang tadi kita sebutkan, inilah mau'idhah. Tidak sekedar perintah, namun disebutkan mengapa ada perintah tersebut. Tidak sekedar kamu berbakti kepada orang tuamu, titik, sudah. Terkadang orang pun berpikir, kenapa? Nah, ini sebabnya yang harus dipahami. Orang tua, terkhusus ibu kita, telah berjuang. Dia mengandung kita dari bulan pertama, kedua, ketiga, yang dia dengan itu semakin lemah, ya. Kandungan semakin berat, dia semakin lemah, ya. Bukan hanya itu, lepas daripada itu, dia menyusui selama 2 tahun, mengasuh, ya, dan seterusnya. Yakni apa, beratnya seorang ibu dalam mengasuh anak. Nah, ini menjadi salah satu sebab kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita. Dan intinya adalah mereka sebab kehidupan kita di dunia ini. Kalau tak ada orang tua kita, kita pun tak lahir di dunia ini. Ya, maka dari itu bersyukurlah kepada kedua orang tua kita. Dan tak lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum itu semua. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Zainul Rahimahullah dalam penjelasannya di sini. Tsumma qarana wasiyatahu iyyahu bi ibadatillahi wahdahu al-birra bil walidain. Lalu menyandingkan, ya, qarana, disandingkan, di apa, sebutkan setelahnya wasiat, yakni setelah ibadah kepada Allah adalah al-birra bil walidain, berbakti kepada orang tua. Ya, ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Li'idhami haqqihima, karena besarnya hak orang tua itu. Fal ummu hamalat waladaha bimasyaqqah. Seorang ibu, dia mengandung anaknya bimasyaqqah, dengan masyaqqah, yakni rasa berat. Ya, payah. Dengan berat, dengan payah mengandung janin. Wal abbu takaffala bil infaq. Lalu seorang ayah takaffala bil infaq, dia yang menjamin nafkahnya. Ya. Jadi jangan pula seorang anak berpikir kan yang payah ibu. Ya. Dia yang mengandung aku, dia yang menyusui, dia yang menggendong, dan seterusnya. Dia yang menyuapi, dan seterusnya. Ayah tak melakukan itu semua. Tidak. Jangan memahami seperti itu. Nah, ayah, dialah yang memberikan nafkah. Ibu berada di rumah. Ya, ayah memberikan nafkah, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Makan, minum, ibu dan anaknya. Jadi semuanya dengan perannya, dengan tugasnya, dengan kerjaannya masing-masing. Semuanya adalah orang yang telah berbuat baik. Tanpa nafkah dari ayah, ibu akan sangat payah. Ya, begitu. Jadi semuanya wajib di berikan haknya berupa ihsan, perbuatan kita sebagai anak kepada keduanya. Walaupun ibu lebih besar, seperti yang kita telah ketahui dalam hadis Nabi. Semalam kita telah sebutkan bagaimana hadis Nabi yang mengatakan ummuk ummuk, ummuk, ibumu sampai 3 kali. Ya. Namun al-ab takaffala bil infaq. Ayah dia telah menjamin bab nafkahnya. Fastahaqqa minal waladi asyukra lillah wa liwalidayh. Sehingga keduanya berhak mendapatkan yakni asyukr, yakni rasa terima kasih, ya, yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Ya, pertama seorang anak asyukr lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berterima kasih kepada kedua orang tua. Kemudian pada ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, dan jika keduanya jahadaka memaksamu untuk menyekutukan, ya, jahadaka memaksa kamu, ala antu syrikabi, untuk berbuat syirik kepadaku, yakni syirik kepada Allah, ma laysa laka bihi ilm, ya, sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaati keduanya dalam perintah syirik tersebut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian ilayya marji'ukum, kepadakulah marji'ukum, kembalinya kalian. Faunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun, lalu aku akan mengabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian perbuat, yang kalian lakukan. Nah, ini masih menyambung tentang berbakti kepada orang tua, ya. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apabila orang tua kita beda akidah, ya, beda agama, bahkan, ya, kita seorang muslim, ya, misal orang tua non muslim seperti sebagian sahabat, ya, kemarin kita contohkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain, siapa, Mus'ab bin Umair, ya, dan beberapa sahabat. Mereka berislam, masuk Islam, orang tua mereka masih kafir, orang tua mereka memaksa untuk mereka kembali kepada kekafiran. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau keduanya memaksa anak untuk berbuat syirik. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, qala Ibnu Katsir, ain harisa alayka kullal hirsi an tutabi'ahuma ala dinihima fala taqbal minhuma dhalik. Yani bila keduanya sangat bersemangat, ya, berkeinginan kuat kepadamu untuk kamu mengikuti mereka dalam agama mereka, fala taqbal minhuma dhalik, kamu jangan terima, jangan diikuti dalam kesyirikan itu. Dulu juga siapa? Nabiullah Ibrahim, ya kan? Bagaimana orang tuanya? Orang tuanya Azar, yang dia justru adalah pembuat patung-patung yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya mengajak agar Nabi Ibrahim melakukan kesyirikan. Namun Nabi Ibrahim tentu tidak mengikuti, ya. Dan Nabi Ibrahim menjelaskan kepada ayahnya bahwa perbuatan itu perbuatan yang tidak boleh. Ya, dengan penjelasan yang sangat logis, masuk akal ya. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayah, lima ta'budu, mengapa engkau mengibadahi ma la yasma'u wa la yubsir, sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, wa la yughni 'anka syai'a, dan tidak bisa memberimu, ya, tidak mampu memberimu suatu apapun. Nah, atas dasar apa diibadahi? Kita ibadah itu kan mengharapkan sesuatu, ya kan? Kita ibadah kepada Allah mengharapkan pertolongan Allah, keselamatan darinya, ya, rezeki darinya, dan segala yang kita minta kepada Allah karena Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Allah Maha melihat perbuatan kita. Allah Maha kaya, memiliki segala sesuatu. Allah mampu memberi. Allah mampu melindungi. Nah, maka kita berdoa kepada Allah. Adapun berdoa kepada berhala, apa yang kita harapkan? Dia mendengar pun tidak. Melihat pun tidak. Punya sesuatu pun. Allah katakan, la yamlikuna min kitmir. Hatta kitmir. Tahu apa itu kitmir? Kitmir kulit. Kulit ari, biji kurma itu yang tipis itu. Ya. Itu saja tak punya. Terus kita mau minta apa? Minta kurma. Satu kurma dia tak punya. Ya. Terus minta keselamatan. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya. Seorang Arab Badui, suatu saat ya, di zaman itu, zaman jahiliyah, melihat apa? Melihat serigala naik ke patung. Kemudian kencing di atas patung itu. Dia pun berpikir, fitrah manusia ketika ada fitrahnya. Ya. Apakah berhala, kemudian serigala kencing di atasnya, lalu tak bisa membela dirinya. Kemudian diibadahi. Ya, sungguh hina. Ya, sesuatu yang dikencingi oleh serigala. Nah, dia berpikir, menyelamatkan dirinya tak mampu. Bagaimana mau diibadahi untuk menyelamatkan orang lain? Ya, walhasil, ya itulah selain Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka kembali kepada ayat ini, ketika orang tua mengajak, meminta, memaksa, wassalam, anak-anak untuk berbuat kesyirikan, fala tuti'huma, jangan ditaati, jangan diikuti. Ya, fala taqbal minhuma, jangan diterima. Namun wala yamna'u dzalika min an tusahibahuma fid dunya ma'rufa. Namun hal itu tidak menghalangi kalian, jangan menghalangi kalian untuk kalian tetap berbuat baik kepada keduanya selama di dunia ini. Ya. Di akhirat sudah nafsi-nafsi masing-masing sendiri. Orang tua mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Anak pun mempertanggungjawabkan amal sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Masing-masing dari mereka datang di hari kiamat sendiri-sendiri, ya. Ya, seorang diri datang kepada Allah. Sekalipun anaknya banyak, sekalipun kaumnya besar, ya, kabilahnya besar, dia tak datang bersama kabilahnya. Namun ia datang seorang diri. Masing-masing. Namun ketika di dunia, ia masih bersama. Kesempatan. Ya, dia boleh berbuat baik kepada orang tuanya. Tetap. Sekalipun dia musyrik. Sahib huma fid dunya ma'rufan. Ya. La yamna' dhalika min antu sahibahuma fid dunya ma'rufan. Kesyirikan dan upayanya untuk anak berbuat syirik tidak menghalangi seorang anak untuk dia berbuat baik kepada orang tua itu. Muhsinan ilaihima. Ya. Wattabi' sabilal mu'minin. Kemudian di sini wattabi' sabilal mu'minin, ikuti jalan kaum mukminin. Aqul yu'ayyidu hadza qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menguatkan hal ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf muttafaqun alaih. La ta'ata, tidak ada ketaatan kepada seorang pun. Fi ma'siyatillah, dalam bab maksiat kepada Allah. Ya. Dalam urusan maksiat kepada Allah. Tak boleh taat kepada siapapun. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam urusan ma'ruf. Ya, ma'ruf yakni kebaikan. Ya. Nah, jadi orang tua pun saat memerintahkan anaknya untuk berbuat maksiat, apalagi syirik, maka la ta'ah. Ya, tak boleh ditaati. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanyalah dalam hal yang ma'ruf. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengikuti jalan kaum mukminin, ittabi' as-sabila man anaba ilayya. Mengikuti jalan orang-orang yang baik, yang kembali kepada Allah, anaba ilayya, kembali kepada Allah, jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagi kita ya kan, jalan para sahabat yang mengikuti sahabat. Ya, kalau di masa dulu ya Luqman dengan putranya misalnya, wasiatnya yakni yang penting orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang baik, mengikuti jalan mereka. Ya, mencontoh contoh dan teladan yang baik. Nah, ini bagi kita juga mungkin terkait dengan pertemanan kita juga, terkait dengan siapa yang akan kita ikuti, teladan kita, cari orang-orang yang baik. Ya, bukan menjadikan orang-orang fasik sebagai idola kita. Ya, zaman sekarang ya anak-anak muda ya, siapa idolanya? Mungkin pemain sepak bola ya kan, bola kaki ya. Kemudian ya ini macam-macam, mungkin bintang film, mungkin apa lagi. Walhasil ya, mengikuti jalan orang-orang tersebut hanya karena dia seorang yang terkenal, sohor. Bukan mereka yang kita jadikan sebagai panutan, tapi adalah man anaba ilallah, orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, itu adalah teladan bagi kita. Kemudian yang keempat, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بنيّ وهي بطرك إنها إن تكو مثقال حبة من خردل. Sungguh jika ada sesuatu, yani habbah suatu biji ya. Mithqala habbah, sesuatu yang seberat biji min khardal, biji sawi. Fatakun fi sakhrah, lalu ia berada di atas sebuah batu. Aw fis samawat, aw fil ardi, atau di langit, atau di bumi. Ya'ti bihallah, Allah akan datangkan hal tersebut. Ya, Allah akan datangkan benda tersebut. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha latif khabir, Maha halus lembut, khabir Maha teliti, Maha mengetahui. Yani ini terkait dengan amalan kita, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban amal-amal kita. Ya, di satu sisi. Kemudian begitu pula Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala terhadap amal kita. Jadi amal kecil, apapun amalan, baik ataupun buruk, ya. dan sekecil apapun. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang terlewat. Ya, la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Dalam ayat yang lain, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seberat dzarrah biji yang kecil, seberat semut yang kecil, tidak ada yang terlepas, ya. Jadi kalau itu suatu amal kebaikan, amal soleh, maka Allah akan datangkan dan Allah akan berikan pahala. Karenanya amal soleh apapun yang bisa kita lakukan, yang boleh kita lakukan, mampu kita lakukan, lakukan. Sekalipun imatatul adza anit tariq, ya kan, dalam hadis itu ada duri di jalan, ada sampah yang berbahaya di jalan, ada batu di tengah jalan. Zaman sekarang, ya, ada kendaraan-kendaraan sekarang, ya kan, kalau ada batu di tengah jalan, walaupun yakni batu itu tidak begitu besar, bisa berbahaya, ya kan, kita buang. Jadi amal sekecil apapun dari amal soleh tidak akan terlewat. Allah akan memberikan pahala atas amal tersebut. Ya, walaupun sekedar bertemu dengan seorang muslim, kita diwajhin talik, senyum. Itu amal yang mudah, ringan. Dan mungkin tergolong amal kecil secara perbuatan, ya kan? Namun mungkin punya nilai besar di sisi Allah. Allah tidak akan menyanyiakan. Baik. Sebaliknya, kalau amal yang kecil itu adalah amal buruk, ya, juga tidak kemudian terlewat. Ada, semuanya ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan, perbuatan, semuanya ada. Ya'ti bihi Allah, Allah akan datangkan. Ya. Di langit, di bumi, semuanya ada di sisi Allah, tercatat, ya, dalam catatan para malaikat. Ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, ay innal madlamata awil khati'ata law kanat mithqala habbah. Yani sesungguhnya al-madlamah awil khati'ah, sesuatu dari kezaliman, awil khati'ah atau kesalahan, law kanat mithqala habbati khardal, andai itu seperti biji sawi yang kecil, ahdharah Allah yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkannya, Allah akan mendatangkannya. Kita akan ditanya tentangnya kalau kita melakukannya. Hina yadh'ul mawazinal qist, mawazinal qist, ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Jadi nanti akan ditimbang itu yang kecil sekalipun akan masuk dalam timbangan, akan diletakkan dalam timbangan. Wajaza 'alaiha in khairan fa khairan wa in syarran fa syarr. Dan Allah akan memberikan balasan atas amalan itu. In khairan, bila itu suatu amal kebaikan, maka balasan kebaikan pula, fa khairan. Wa in syarran fa syarran. Dan apabila itu amal buruk, maka balasan yang buruk pula baginya, bila Allah tidak mengampuni. Ya. Nah, artinya di sini, kalau itu ditanamkan kepada anak-anak kita, ya, maka akan tumbuh dalam diri anak-anak kita takwa Allah, ya, takwa kepada Allah, berhati-hati. Tidak menyepelekan suatu amal perbuatan. Tidak menyepelekan amal baik maupun amal buruk. Ya, kadang menyepelekan amal baik, ah ini kebaikan seberapa nilainya, ya. Kemudian tidak dilakukan. Tidak pula menyepelekan amal buruk, ah ini dosa kecil, ada masalah sedikit-sedikit apalah. Ya, jangan, tidak begitu pula. Ya. Ternyata sekecil apapun tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lupa, Allah pun tidak tahu, ya, Allah selalu tahu, mengetahui. Begitu. Baik. Nah, jadi ini kalau tertanam pada kita sendiri sebelum anak-anak kita, kemudian anak-anak kita pun meyakini hal itu, ini luar biasa ya. Betul-betul dia akan menjadi orang yang bertakwa dimanapun, kapanpun akan bertakwa kepada Allah. Sendiri, bersama orang, ya, seorang diri maupun ramai orang, dia tetap akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kelima, firman Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang wasiat Luqman, ya bunayya aqimis shalah, wahai putraku aqimis shalah, tegakkan salat. Ya. Nah, ini wasiat untuk ibadah. Yang sebelumnya ini kaitan dengan akidah, ya, keyakinan, amalan qalbu, taqwallah, takwa kepada Allah. Ini kemudian perintah untuk sholat, menasihatkan kepada putranya untuk melaksanakan sholat. Jadi zaman dulu pun sudah ada sholat, ya. hanya saja mungkin berbeda tata cara sholatnya, kaifiahnya, jumlah rakaatnya, waktunya mungkin berbeda. Namun sholat telah ada, para nabi melakukannya, di sini orang soleh juga melakukan sholat, mewasiatkan putra mereka untuk sholat, ya bunayya aqimis shalah. Namun di sini perlu kita perhatikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wasiat untuk sholat adalah iqamatus shalah, menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat ini perlu kita perhatikan, bukan sekedar melakukan sholat. Karena para ulama kita menjelaskan makna iqamatus sholah, menegakkan sholat ini, ya, tidak sekedar melaksanakan sholat, ya, berbeda. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran selalu dengan lafaz iqamah, ya, yuqimunus shalah, aqimis shalah, ya, menegakkan salat. Nah, di sini kemudian ditafsirkan oleh penulis rahimahullah, addiha bi arkaniha wa wajibatiha bi khusyu'. Nah, itu makna iqamah. Melakukan, dijaga rukun-rukunnya, dijaga kewajiban-kewajibannya, melakukannya dengan khusyuk. Nah, ini baru iqamah. Ya. Dan beberapa tafsir ulama, ya, menunjukkan seperti ini. Di sana ada beberapa tafsir ulama tentang makna iqamatus shalah, menegakkan shalat. Intinya di sini beliau katakan rukun-rukun shalat dijaga. Tentu syarat-syarat sebelum rukun, ya. Kalau syarat itu di luar ibadah, misal wudu, ini syarat. Ya. Kalau rukun, misalnya ruku, sujud, itu di dalam sholat, namanya rukun. Sama-sama dari sisi, bila syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka ibadah tidak sah. Ya, itu makna syarat atau rukun. Perbedaannya tadi, kalau syarat itu di luar ibadah, kalau rukun itu dalam ibadah. Nah, keduanya harus dijaga. Dulu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW atau datang ke masjid melakukan sholat. Setelah selesai sholat, Nabi berkata kepadanya, orang itu datang kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kamu kembali sholat lagi, fa innaka lam tusalli, karena engkau belum sholat. Padahal dia sudah sholat, ya kan? Nah, inilah yang dimaksud. Yakni beda antara iqamatus shalah, menegakkan sholat, dengan sekedar melaksanakan sholat. Orang itu sudah takbir, sudah sampai salam, sudah melaksanakan sholat, sudah. Tapi Nabi katakan, lam tusalli, engkau belum sholat. Karena dia tidak iqamatus shalah, menegakkan sholat. Ya, akhirnya dia pun kembali sholat lagi. Setelah itu balik lagi kepada Rasulullah. Rasulullah SAW pun mengatakan kembali irji fa sholli fa innaka lam tusholli. Kamu kembali lagi sholat, lakukan sholat. Ya, sholli. Fa innaka lam tusholli, karena kamu belum sholat. Dia lakukan lagi sampai 3 kali. Sampai akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, la uhsin ghairaha fa'allimni. Wahai Rasulullah, saya tak bisa lebih baik daripada ini. Ini yang terbaik yang saya lakukan. Fa'allimni, maka ajarkan kepada saya. Maka Nabi katakan, idza qumta ila shalah fakabbir, dan seterusnya. Nah, di antaranya apa? Ya. Idza sajadta, misalnya ini di antara sabda Rasul. Ya. Fasjud hatta tatma'inna sajidan. Ruku juga, hatta tatma'inna raki'an. Kalau kamu ruku, ruku dengan tuma'nina. Sujud, sujud dengan tuma'nina. Nah, rupanya orang tadi tidak tuma'nina. Jadi sholatnya cepat. Tidak melakukan sujud dengan benar. Tidak melakukan ruku dengan benar. Nah, tidak tuma'nina. Tuma'nina adalah rukun dalam sholat. Nah, ketika rukun ini tidak dilaksanakan, tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Dia seperti belum sholat. Walaupun sudah 3 kali dia. Ya, sudah 3 kali. Tetap Nabi katakan, lam tusalli. Engkau belum sholat. Nah, jadi itulah makna iqamatus sholat. Kita memahami di sini, kalau begitu iqamatus sholat adalah bukan sekedar melaksanakan dari takbir sampai salam. Ya, ada sebagian orang sholat dengan cepat-cepat. Ya, tanpa tuma'nina, ruku sujud cepat sekali. Nabi katakan, yankuru kama yankurudik. Ibarat apa? Semacam ayam yang sedang matuk-matuk makan. Ya, cepat sekali. Nah, ini tak boleh ya. Jadi di sini arkanuha wa wajibatu abi khusyu', dilakukan rukunnya, wajibnya dilakukan dengan khusyuk, dengan tuma'nina. Begitu. Nah, di sini kaitannya dengan bab pendidikan anak-anak ya, kita ajari anak-anak kita untuk sholat dengan benar ya. Ketika dia sholat cepat, kita harus ajarkan kepadanya untuk dengan perlahan, berikan hak rukuknya dengan benar, sujudnya dengan benar. Ya, tidak cepat-cepat terburu-buru, tidak. Ya. Begitu. Kemudian ya, tentu bertahap anak-anak kita kan, umur mereka berbeda-beda ya. Ya, seperti yang kita sebutkan kemarin atau semalam kita sebutkan, ya mungkin mulai kita ajak ke masjid, suka dengan masjid, cinta dengan sholat, kemudian mulai menirukan sholat, kemudian mulai memahami, mulai tamyiz. Nah, saat itulah ketika umur tamyiz mulai diajarkan sholat yang benar, rukunnya, syaratnya, begitu. Ya, sehingga nanti ketika balik dia sudah sholat dengan sholat yang benar, betul-betul iqamatus sholat, begitu. As-sadis yang keenam, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan perintahkan kepada yang ma'ruf dan wanha, taranglah dari perbuatan yang mungkar. Ya, jadi ini wasiat Luqman berikutnya kepada putranya. Untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ya, ini hal yang penting dalam agama kita ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Agama tidak akan tegak tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf yakni kita mengajak, memerintah kepada kebaikan. Orang yang kita mampu untuk kita ajak kepada kebaikan, ya saudara kita, teman kita, tetangga kita, ya orang-orang yang terdekat dengan kita, Ya, bahkan kemudian orang lain kalau kita bisa lakukan, harus ada itu amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Jangan kita pasif, ya, diam saja, tak berbuat apa-apa, kebaikan kita hanya untuk diri kita, tidak. Kita perlu apa, mengajak. Kemudian an-nahyu 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Ya, ini juga. Jangan kita pun diam, orang berbuat kemungkar kita diam saja, tak peduli urusan dia, tidak. Muslimin ya harus saling mengingatkan. Kalau ada salah, ada keliru, ya diingatkan. Ini demi menegakkan agama. Agama ini umat ini, kita hidup bersama-sama di suatu masyarakat. Kalau kita membiarkan orang berbuat maksiat, ketika datang azab, apakah azab akan pilih-pilih? Ya, azab ya semua kena ketika azab itu datang, ya kan? Ada banjir misalnya, ada apa lagi? Gempa bumi, ada tsunami, ada apa lagi, macam-macam. Ya, semua kena. Ya, semua kena. Yang soleh sekalipun mungkin mati dengan sebab bencana tersebut. Namun nanti di akhirat ya akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing, dengan keyakinan masing-masing. Tapi saat di dunia, ketika azab datang semuanya kena. Makanya kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk nahi mungkar, untuk menyelamatkan semuanya. Ya, kita selamat, orang lain pun selamat. Begitu. Ya, Nabi umpamakan seperti apa? Seperti seorang yang naik perahu, ya. Sekian banyak orang naik perahu. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya. Yang di bawah mengatakan ya apa? Lau kharaqna min nasibina kharqan falanu'dhi man fawqana. Bagaimana kalau kita lubangi saja ini perahu dari bawah? Kita nanti ngambil air mudah, gak perlu ke atas mengganggu teman-teman kita yang di atas. Jadi kita lubangi saja perahunya ini. Ya, ya. Niat baik atau niat buruk itu? Niatnya niat baik, ya kan? Untuk tidak mengganggu yang di atas. Jadi, tidak apa, kesana kemari datang, mengganggu, tidak. Niatnya baik, tapi caranya cara yang tidak benar. Kata Nabi SAW, kalau dibiarkan tidak ada nahi mungkar, siapa yang tenggelam? Yang di bawah saja. Semua tenggelam. Ya, termasuk yang di atas yang gak berbuat apa-apa. Tapi kenapa ya? Kalian yang di atas salah. Salahnya apa? Kenapa tidak dilarang itu? Ya, tapi ketika yang di atas melarang, jangan. Ya, jangan dilakukan. Jangan lakukan itu. Maka selamat semua. Yang tadi berniat untuk melubangi pun selamat. Nah, begitu. Begitulah suatu masyarakat. Kalau kita melakukan nahi mungkar, berusaha melakukannya, maka akan selamat semua. Nah, namun di sini, bilutfin walinin bidun syiddah. Lakukan dengan lutf, ya. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, cara yang hikmah, tanpa cara yang keras. Ya, yang membuat kemungkaran semakin besar. Jangan sampai kita berbuat ingkarul mungkar, mengingkari suatu kemungkaran, berakibat kemungkaran yang lebih. Tak boleh, kalau itu tak boleh dilakukan. Jadi lakukan ingkarul mungkar yang menghilangkan kemungkaran, tanpa menimbulkan kemungkaran yang lebih. Wasbir ala ma'asabak, dan sabarlah kamu atas musibah yang menimpamu. Ya. Mungkin ketika ada ingkar mungkar, ada orang mencela kita, ada orang memusuhi kita, sabar. Begitu. Baik, kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ini sudah lewat 1 jam pelajaran materi kita. Kita istirahat sejenak, nanti kita insya Allah lanjutkan pada sesi berikutnya. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.